sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Baca doa sebelum tidur supaya lebih hafal, kita ulang yuk. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan sebelum tidur. Jangan lupa dibaca ya. Selamat tidur semua.